Tuhan akan mengikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, terutama sekali pada hari ini kita dapat bersua kembali melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi ini. Mudah-mudahan Allah kebersamaan kita pada hari ini mengundang rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 98 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika jazauhum biannahum kafaru biayatina wa qalu aiza kunna 'izaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir pada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Para pendengar rahimakumullah, ayat 98 ini menerangkan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran rasional atau nalar logika yang diterima oleh akal, di mana di dalam keterangan ayat 97 Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa kami akan kumpulkan mereka wa nasyurum yaumal qiyamati ala wujuhim umyaw wa bukmaw wa summa. Kelak pada hari kiamat kami akan kumpulkan mereka, mereka itu akan dijalankan dengan wajah mereka dan mereka dibuat buta, tuli dan bisu. Nah, di dalam ayat 98 ini Allah menggambarkan tentang hukuman yang dia berikan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Karena bi'annahum kafaru bi'ayatina. Karena mereka sudah mengkufuri ayat-ayat kami. Mereka mengingkari segala kebenaran yang sudah kami sampaikan kepada mereka. Ayat ini menarik untuk kita kaji secara lebih mendalam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan kepada kita alasan-alasan yang sangat logis, alasan-alasan yang sangat rasional ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman terhadap pada hari kiamat nanti. Allah menjatuhkan hukuman karena kita sudah melakukan kesalahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala siap memberikan segala bentuk kebaikan dan keutamaan pada saat kita melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan ayat lain, Allah juga memberikan gambaran kenapa orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah dengan sangat keras sekali. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ya. Ketika nadijat juluduhum, kulit mereka itu terbakar hangus, gosong, meleleh, hancur. Badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan dengan kulit yang lain yang baru seperti semula dan kemudian akan dihukum lagi dan begitulah seterusnya yang akan terjadi nanti pada hari akhirat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ini? Karena orang-orang kafir وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Karena ketika hidup di dunia mereka sudah mengatakan jangan dengarkan Al-Quran ini, buat keributan kalau Al-Quran dibacakan kepadamu, ya, وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hendaklah engkau bermain-main agar engkau dapat selamat daripada daya tarik Al-Quran yang begitu besar. Innallazina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaiha. Mereka dihukum oleh Allah dengan sangat keras karena mereka itu yulhiduna fi ayatina. Mereka itu sudah ingkar sangat keras terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Jadi hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang kufur itu sudah wajar. Sudah sangat wajar karena tindak dan perilaku yang dilakukan oleh orang yang terkena hukuman itu. Nah, pada saat nanti di hari akhirat, kalau kita ternyata termasuk orang-orang atau golongan yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu lagi untuk berkilah. Kita tidak akan mampu lagi untuk bersilat lidah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu seluruh anggota tubuh dan segala sesuatunya akan dapat kita saksikan ketika kita melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari itu. Dan untuk lebih menjelaskan tentang ayat ini secara lebih gamblang dan lebih jauh, bersama kita sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji yaitu menandakan bahwasannya Allah memberitahukan balasan bagi orang-orang yang kufur. Kufur dalam arti kata kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kufur dalam arti kata mereka itu tidak bersyukur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kufur dalam arti kata mereka itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebabkan seperti itu? Disebabkan karena mereka, inti dari kekufuran mereka itu adalah mereka tidak percaya hari yang mana pada hari itu adalah hari yang akan dibangkitkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan mereka atau orang-orang kafir tersebut adalah menunjukkan bahwasanya ketidakpercayaan mereka atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dari jauh hari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur dan dihisab atau dihitung amal baik buruknya pada hari kiamat kelak nanti. Tetapi melalui pertanyaan aidza kunna idzama wa rufata, pertanyaan ini adalah membuka perdebatan atau wacana yang baru dalam perdebatan yang baru, yaitu kebangkitan setelah kematian. Itulah yang mereka tidak percaya dalam hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ini, dalika jazaohum bi annahum kafaru, mereka telah mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka adalah orang-orang yang kafaru, yang artinya mereka itu kafir bi ayatina, kata Allah, dengan ayat-ayat kami ataupun tanda-tanda kekuasaan kami. Bahwasanya hal tersebut adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan. Maka dalam hal ini kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu juga tentang hal yang gaib, tidak bisa dipandang dengan panca indera kita sendiri, tapi kita dapat merasakan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling dipentingkan dalam firman tersebut, bahwasanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kekal ataupun abadi. Tidak ada mereka itu hidup sampai 1000 tahun untuk saat dan masa sekarang ini. Tapi kalau dahulu kala pada masa-masa Nabi Nuh, pada masa Nabi Lut, mungkin itu akan terjadi pada masa-masa tersebut. Tapi setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu paling tinggi di atas 100 atau 125 ke bawah. Tapi dengan demikian Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dapat menjadikan amal ibadahnya itu ibaratkan dia itu hidup selamanya atau hidup bagaikan 1000 tahun sebagaimana umur-umur para pendahulu kita ataupun para nabi-nabi dahulu. Ditinjau dari segi nilai amal ibadahnya. Lihat saja, seperti di dalam Al-Quran Allah firmankan malam Lailatul Qadar, yaitu malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu adalah menunjukkan 83 tahun, yaitu yang 1000 bulan tersebut menandakan bahwasanya amat sangat panjang amal nilai amal ibadahnya kepada Allah. Belum lagi amal jariah. Amal jariah ini akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang beramal betul-betul karena keikhlasannya kepada Allah, tidak karena disanjung oleh manusia. Begitu juga ibadah Idul Adha, hari tasyrik, yang mana di hari tasyrik ini kita disunatkan untuk menyembelih hewan-hewan yang mana tujuannya bukan ingin mendapatkan sanjungan dari manusia tapi mendapatkan sanjungan dari Allah. Itu adalah amal ibadah yang sangat murni karena kita tidak saja dituntut untuk bersujud tapi kita juga dituntut untuk beramal praktek aplikasinya untuk mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hal yang gaib, kita harus beriman kepada Allah ketika Allah berfirman bahwasanya kita ini akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak nanti. Kita harus percaya keseluruhannya karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk beriman dan mempersiapkan sampai di mana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Itu Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, terutama sekali dengan kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita di hari-hari di mana kita akan merayakan Idul Adha. Ya, salah satu hal yang patut untuk kita sangat pertimbangkan kembali adalah usaha kita kalau kita mampu untuk ikut berkurban, karena memang di dalam banyak hadis Allah Subhanahu wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa kurban itu sesuatu yang sangat besar, baik dari segi pahalanya, baik dari segi dampak sosialnya, baik dari segi kejiwaannya, ya, di mana orang-orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban maka dia sudah membiasakan jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang lembut dan pemurah terhadap orang lain. Dari segi pahala tidak perlu diragukan lagi karena memang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa setiap bulu dari hewan yang kita kurbankan itu adalah bernilai pahala. Jadi sangat banyak sekali dan begitu sangat besar pahalanya. Dan inilah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sejarah kehidupannya. Begitu juga dalam dampak sosialnya, maka kita bisa mendapatkan bahwa hari raya kurban ini, atau raya Idul Adha ini, memberikan nuansa kebahagiaan di dalam jiwa setiap muslim, baik orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu. Di mana orang yang mampu dengan kerelaan jiwanya, dengan semangat untuk berkorbannya, ya, menyembelih kurbannya, dia sangat berbahagia sekali dengan apa yang dilakukannya. Terlebih lagi bagi orang-orang yang tidak mampu, maka hari raya kurban ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan daging yang dapat mereka konsumsi, dan itu merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan. Jadi kembali lagi bahwa zalika jazaohum bi annahum kafaru, ada hukuman yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, dan ada penghargaan yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Tinggal kita memilih apakah ingin memilih mendapatkan hukuman Allah atau mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terserah kepada kita masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.